Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna sidaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab baru, bab setelah bab iddah, ihda dan istibra. Bab berikutnya adalah babur radha, bab tentang ar-radha, tentang susuan. Ar-radha ta'rifuhu syar'an, definisinya menurut syariat adalah masul labanin sabin an hamlin au syurbuhu. Ar-radha definisinya menurut syariat adalah meminum atau menyusu air susu yang terkumpul karena kehamilan. Itu makna ar-radha menurut syariat. Anak yang menyusu kepada seorang ibu yang air susu ibu tersebut terkumpul karena sebab kehamilan dari ibu tersebut, dan air susu itu akan keluar adalah karena sebelumnya mengalami kehamilan, ya. Ketika hamil air susu terkumpul, kemudian ketika melahirkan anak air susu keluar. Hal yang seperti itu juga terjadi pada binatang. Nah, kalau tidak karena beranak, air susu itu tidak keluar. Lah, susuan itu di dalam syariat memiliki hukum dan hikmah. Ini yang akan kita bahas pada hadis-hadis di dalam bab ini. Tentang hukum susuan, itu terdapat di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Tentang masalah hukum susuan, dasarnya, dalilnya terdapat di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Nas-nas tentang masalah susuan ini masyhur di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ummahatukumullati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatukumullati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang mereka telah menyusui kalian, wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara kalian karena susuan, saudara-saudara perempuan kalian karena susuan. Ayat ini menegaskan dan menetapkan tentang hukum susuan. Saudara karena susuan itu termasuk mahram, ya. Tidak boleh untuk menikah, diharamkan untuk menikah. Anak laki-laki dan anak perempuan menyusu kepada seorang ibu. Ibu bukan yang melahirkan, yang pada asalnya dua anak tersebut enggak ada hubungan dari sisi nasab. Tetapi karena menyusu kepada seorang ibu, sehingga menjadi saudara yang haram untuk menikah, menjadi mahram. Kemudian dalil dari hadis, dalil dari sunnah, ini banyak. Nanti sekian hadis akan kita bahas di dalam bab ini. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Yang haram, artinya yang haram untuk menikah karena sebab susuan, sama seperti yang haram untuk menikah karena sebab nasab. Mahram karena susuan sama seperti mahram karena nasab. Ini akan kita bahas insyaallah di dalam bab ini, tentang yang haram karena susuan sama dengan yang haram karena nasab. Mahram karena susuan sama dengan mahram karena nasab. Seorang anak dengan ibu yang melahirkan mahram, anak laki-laki dengan ibu yang melahirkan mahram, haram untuk menikah. Demikian juga seorang anak yang menyusu kepada ibu susuan, ini juga mahram, sama seperti ibu dengan anak, walaupun bukan anaknya, hanya sebatas menyusu. Sama. Kakak beradik, baik kandung atau seibu atau seayah, itu mahram, haram untuk menikah. Saudara karena nasab. Demikian juga saudara karena susuan, sama-sama menyusu kepada seorang ibu, itu menjadi sama seperti kakak beradik, haram untuk menikah. Dan demikian selanjutnya. Kemudian dalam hal ini para ulama telah ijma, telah sepakat. Para ulama telah sepakat bahwasannya ar-radha', susuan itu berpengaruh terhadap mahram, berpengaruh terhadap haramnya pernikahan, sehingga boleh untuk melihat, boleh untuk berkhulwat karena mahram. Seorang anak laki-laki dengan ibu itu mahram, haram untuk menikah, boleh melihat, boleh berkhulwat, boleh safar bersama sebagai mahram. Demikian juga seorang anak laki-laki yang pernah menyusu kepada seorang ibu susuan, itu juga menjadi mahram, haram menikah, boleh melihat, boleh berkhulwat sebagaimana mahram. Ya. Demikian juga saudara-saudara karena susuan. Itu menjadi mahram. Susuan itu memiliki pengaruh terhadap mahramiyah, kemahraman. Tetapi tidak memiliki pengaruh dalam hal kewajiban nafkah, waris mewarisi, dan wilayatun nikah, kewalian dalam nikah. Enggak ada pengaruhnya. Susuan itu hanya berpengaruh dalam hal haramnya menikah, berpengaruh dalam hal mahramiyah, kemahraman. Tapi dalam hal wajibnya nafkah, tidak. Dalam hal waris mewarisi, tidak. Dalam hal wali, dalam pernikahan juga tidak. Seorang anak yang menyusu kepada seorang ibu, yang ibu itu punya suami, tidaklah suami bagi ibu yang menyusui itu kemudian boleh menjadi wali bagi anak perempuan yang menyusu kepada ibu itu, tidak. Tidak pula menjadi ada hubungan hak waris, tidak. Tidak pula ada kewajiban nafkah, tidak. Tapi pengaruhnya adalah dalam hal mahramiyah, tentang kemahraman, tentang haramnya untuk menikah. Kemudian ar-radha susuan ini memiliki hikmah mahramiyah. Karena sebabnya itu jelas. Hikmah apa susuan ini memiliki hikmah hukum mahramiyah, kemahraman ini karena sebabnya jelas. Seorang anak yang menyusu kepada seorang ibu, maka air susu ibu itu, air susu ibu yang menyusui anak itu tumbuh menjadi daging bagi anak itu. Daging menguatkan tulang atau pertumbuhan tulang bagi anak yang disusui. Sehingga sama seperti nasab. Seperti orang yang punya hubungan darah. Seperti orang yang punya hubungan daging. Karena air susu ibu yang menyusui itu tumbuh pada anak yang disusui. Tumbuh sebagai daging, tumbuh sebagai apa, perkembangan, menguatkan perkembangan tulang. Nah, karena itu para ulama itu memakruhkan menyusukan anak kepada wanita non-muslim yang tidak beragama Islam. Demikian juga wanita yang fasiqah, yang fasik, yang sayyatul khuluq, jelek akhlaknya. Dan para ulama juga memakruhkan menyusukan anak kepada wanita yang berpenyakit, memiliki penyakit yang berbahaya. Karena ini akan berpengaruh kepada anak yang disusui. Sehingga para ulama itu mensunahkan menyusukan anak itu supaya memilih kepada ibu susuan, kepada wanita yang baik fisiknya, baik pula akhlaknya. Fisiknya baik, sehat, akhlaknya juga baik, ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Karena susuan itu akan berpengaruh, akan bisa merubah tabiat dari anak yang disusui. Dan tentu yang terbaik, tentu yang terbaik adalah tidak menyusui anak kecuali ibunya. Jelas itu paling bermanfaat, lebih bermanfaat, dan lebih baik akibatnya dari percampuran mahram. Itu yang terbaik. Dan para ulama juga membahas tentang masalah hukum ibu menyusui anaknya sendiri. Kalau keutuhan rumah tangga masih terjaga, masih ada, suami masih sebagai suami, istri masih sebagai istri, maka bagi ibu tersebut wajib untuk menyusui anaknya. Hukumnya wajib. Seorang ibu melahirkan anak, rumah tangga dalam keadaan masih utuh. Artinya belum atau tidak terjadi perceraian. Maka ibu itu wajib menyusui anak yang dilahirkan. Hukumnya wajib. Ibu menyusui anaknya, hukumnya wajib. Ini ketika kehidupan rumah tangga masih berlangsung. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 233. Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wal walidatu, dan para ibu hendaknya mereka menyusui anak-anak mereka. Wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan para ibu hendaknya mereka menyusui anak-anak mereka. Ayat ini bentuknya khobar. Ayat ini bentuknya khobar, berita. Bahwa para ibu itu menyusui anak-anak mereka. Tetapi khobar ini bimakna al-amr, maknanya perintah. Di dalam pelajaran usul fikih di sana itu ada khobar tapi maknanya amr. Lafadznya lafadz berita, khobar, tapi maknanya amr, perintah. Sehingga walaupun itu khobar, itu wajib. Karena maknanya perintah, seperti tentang masalah talak. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna. Itu berita. Wanita-wanita yang ditalak, yang diceraikan oleh suami, mereka menunggu masa iddah pada diri mereka. Itu juga khobar, tapi maknanya perintah. Artinya wanita-wanita yang ditalak itu wajib menunggu masa iddah. Demikian juga tentang masalah ibu menyusui anak, ini berita. Wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan para ibu mereka hendaknya menyusui anak-anak mereka. Ini khobar, maknanya amar, perintah. Dan perintah itu adalah lil wujub, untuk hukum wajib. Walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa ayat itu maknanya adalah al-masyru'iyah, disyariatkan ibu menyusui anak-anak mereka. Menurut pendapat yang kedua, hukumnya sunnah. Tetapi yang zahir yang pertama tadi, pendapat yang pertama itu yang lebih jelas, yang lebih sahih, bahwa ibu wajib menyusui anaknya selama rumah tangga masih dalam keadaan utuh. Ya. Ibu itu masih sebagai istri dari suaminya yang anak terlahirkan darinya. Adapun dalam keadaan talak, artinya sebentar, untuk yang pertama tadi karena ibu wajib menyusui anak, maka dalam keadaan suka atau tidak suka, ibu itu harus menyusui anak. Dan dalam keadaan seperti itu, maka kalau tidak mau menyusui anak, supaya tujbaru, dipaksa. Itu kalau hukumnya wajib. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang menuntut untuk disusukan kepada orang lain, karena mungkin sakit, karena mungkin tidak keluar air susunya, atau karena sebab-sebab lain. Kemudian yang kedua, itu dalam keadaan talak. Artinya, istri yang melahirkan anak itu dalam keadaan ditalak oleh suami. Nah, dalam keadaan seperti itu, ibu yang melahirkan anak ketika ditalak oleh suami tidak dipaksa untuk menyusui anak, kecuali kalau memang ibu itu mau dan berkehendak. Karena Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, fa in arda'na lakum, maka jika mereka para istri itu menyusui anak kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menetapkan pilihan untuk menyusui kepada ibu istri yang ditalak oleh suami, menyerahkan pilihan untuk menyusui anak kepada ibu yang ditalak oleh suami. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' Ahkamil Quran, beliau menyatakan di sana, wa ammal mutallaqatu talaqu bainunah fala radha'a 'alaiha. Dan adapun istri yang ditalak, diceraikan oleh suami dengan talak bain, maka tidak ada kewajiban untuk menyusui. Wa radha' 'ala zauj, kewajiban menyusui anak itu kepada suami. Ya. Istri ditalak oleh suami dengan talak bain, enggak ada kewajiban untuk menyusui anak. Nah, kewajiban untuk menyusui anak itu kembali kepada suami. Silakan suaminya mencarikan ibu yang menyusui. Illa antasya, ya, kecuali jika istrinya memang mau untuk menyusui dan berkehendak. Walaupun kenyataan yang ada yang namanya fitrah seorang ibu gak akan tega untuk tidak menyusui anak, apalagi kalau anaknya masih bayi. Ya. Namun dari sisi wajib, tidak, kewajiban kembali kepada suami, kepada ayah dari anak itu ketika istri ditalak. Nah, ketika istri yang ditalak oleh suami kemudian punya anak kecil, faya ahaqqu bi ujratil mithli, dia berhak mendapatkan upah yang seimbang, yang sesuai. Upah dari siapa? Ya, dari suaminya yang punya anak itu. Ya, punya upah. Upah susuan per hari 50 ribu umpamanya. contoh saja. Ini kalau suami dalam keadaan memiliki kelapangan rezeki. Kalau suami memiliki kelapangan rezeki. Adapun jika suami tidak memiliki kelapangan rezeki. Ya. Suami dalam keadaan miskin. Ya. Tidak mampu untuk membayar orang yang menyusui anaknya. Kemudian anaknya tidak mau menyusu kepada selain ibunya. Nah, dalam keadaan seperti itu fatujbaru. Maka ibunya dipaksa. Ya, ketika itu dipaksa ala rodok untuk menyusui. Istrinya ditalak dengan talak bain. Kemudian punya anak kecil. Butuh untuk menyusu. Istri tidak wajib, yang berkewajiban adalah suami. Kemudian istri yang menyusui punya hak untuk mendapatkan bayaran, mendapatkan upah dari suaminya yang sesuai, yang seimbang. Ini kalau suaminya ada kemudahan, suaminya ada kelapangan. Tapi kalau suaminya miskin, kemudian anak itu gak mau menyusu kepada yang lain, nah ketika itu baru ibunya dipaksa demi kemaslahatan, keselamatan anak. Itu disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah. Adapun tentang masalah manfaat dari air susu ibu terhadap pertumbuhan dan kesehatan anak, ini sangat banyak. Ini sangat banyak dan ini termasuk dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam syariat juga disebutkan sekian banyak manfaat. Dan ini perkara yang tidak diperselisihkan di antara manusia. Ya, semuanya mengakui ya, bahwa air susu ibu itu sangat bermanfaat terhadap pertumbuhan, terhadap kesehatan anak. Bahkan juga terhadap tabiat bagi anak. Demikian sedikit mukadimah tentang ar-radha, tentang susuan. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-1157 dari awal. Hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis dalam kitab Bulughul Maram ini akan lebih fokus dalam pembahasan tentang hukum susuan dari sisi menjadikan mahram, kemudian waktu susuan, kemudian jumlah susuan yang berpengaruh. Ini yang ada dalam kandungan-kandungan pada hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram ini. Baik, kita mulai hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-1157 dari awal. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimul massatu wal massatan, akhrajahu Muslim. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuharrimul massatu wal massatan. Satu kali dan dua kali isapan tidak mengharamkan. La tuharrimul massatu wal massatan. Satu kali dan dua kali isapan tidak mengharamkan. Akhrajahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. di dalam Sahih Muslim. Dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dan dua isapan tidak mengharamkan. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Maksud dari hadis ini bahwa susuan kalau hanya satu kali atau dua kali isapan tidak berpengaruh terhadap mahram, tidak menjadikan mahram, tidak mengharamkan pernikahan. Susuan kalau hanya satu kali atau dua kali isapan itu tidak menjadikan mahram, tidak mengharamkan pernikahan. La tuharrim, tidak mengharamkan, tidak menjadikan mahram. Jadi kalau ada anak menyusu kepada seorang ibu, ibu bukan ibu yang melahirkan, menyusunya hanya satu kali atau dua kali isapan, ini gak ada pengaruh. Anak itu dengan ibu yang menyusui belum jadi mahram nantinya. Dengan anak-anaknya ibu yang menyusui atau dengan anak-anak yang sama-sama menyusu kepada ibu itu belum jadi mahram. Ya, masih bisa untuk menikah. Masih belum halal untuk memandang, untuk berkhulwat, untuk safar bersama, belum ada pengaruh. Sehingga hadis ini memberikan beberapa faedah hukum, di antaranya bahwa ar-radha al-mu'athir intiqali naf'ihi minal murdi'ah ila ar-radhi'. Susuan yang berpengaruh, susuan yang berpengaruh itu adalah ketika manfaat dari susuan itu berpindah dari ibu yang menyusui kepada anak yang disusui. Manfaat yang dimaksud di situ adalah ma'an syajal azma wa ambatal lahma, yang menumbuhkan tulang dan daging. Itu yang berpengaruh. Jadi susuan yang berpengaruh itu adalah ketika manfaat dari susuan itu berpindah dari ibu yang menyusui kepada anak yang disusui, yaitu bisa menumbuhkan tulang dan daging. Adapun kalau hanya satu kali, dua kali isapan, ini belum memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena belum memiliki pengaruh, maka juga tidak punya pengaruh hukum. Ya. Anak menyusu kepada seorang ibu hanya sekali isapan, dua kali isapan, sudah berhenti. Ini belum berpengaruh air susu itu terhadap pertumbuhan tulang, pertumbuhan daging bagi anak itu. Karena belum ada pengaruh terhadap pertumbuhan anak itu, maka juga dari sisi hukum tidak ada pengaruhnya. Sehingga tidaklah susuan yang seperti itu menjadikan mahram. Enggak ada hukum. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, al hadis dulu ala annal masata wal masatain la tuharriman bi annahuma yasiratan. Hadis ini menunjukkan bahwasannya satu kali dan dua kali isapan dalam susuan tidak mengharamkan. Hadis ini menunjukkan bahwasannya satu kali dan dua kali isapan dalam susuan tidak mengharumkan. Karena satu kali atau dua kali isapan itu sedikit. Walaupun dalam hal ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa susuan itu sedikit banyak sama saja. Satu kali isapan, dua kali isapan, 10 kali isapan, 100 kali isapan, sama pengaruhnya. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Namun pendapat itu berdasarkan nas-nas yang umum. Sementara nas yang umum itu dikhususkan, dibatasi oleh nas yang lain, dalil yang lain diantaranya ini. Nabi dengan tegas menyatakan bahwa 1 kali isapan, 2 kali isapan belum menjadikan mahram, belum mengharamkan. Ya. Sehingga pendapat yang tadi itu bahwa susuan sedikit banyak pengaruhnya sama, itu pendapat yang tidak rajih. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa kalau 1 dan 2 kali isapan tidak menjadikan mahram, berarti lebih dari itu menjadikan mahram. Berarti kalau 1, 2 kali isapan tidak menjadikan mahram, berarti lebih dari itu 3 kali isapan lebih menjadikan mahram. Itu mafhum pemahaman dari suatu hadis. Pemahaman dari suatu hadis, mafhum dari suatu hadis bisa dijadikan dasar selama itu tidak bertentangan dengan mantukul hadis, lafaz hadis yang lain. Sementara ada lafaz hadis lain yang menegaskan, bukan dengan pemahaman tetapi lafaznya sudah menegaskan, yang insyaallah ini nanti akan kita baca dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, telah disebutkan bahwa susuan yang berpengaruh itu adalah kalau sudah 5 ke atas. 5 ke atas. Sekali menyusu sampai kenyang terhitung 1. Suatu saat anak itu nangis lapar, nyusu lagi sampai kenyang, terhitung 2. Suatu saat menyusu lagi sampai kenyang, terhitung 3. Sampai 5 paling sedikitnya. Itu nanti ada pembahasan di hadis setelah ini. Oleh karena itu ada syarat susuan yang menjadikan mahram. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat susuan yang mengharamkan, yang menjadikan mahram. Dari sisi macam susuannya. Itu yang pertama. Macam susuannya. Susuan yang menjadikan mahram itu apabila air susunya air susu ibu. Ya, itu syarat. Kalau air susunya bukan air susu ibu, tidak menjadikan mahram. Karena Allah menegaskan dalam surat An-Nisa, wa ummahatukum allati ardhanakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Karena itu seandainya ada orang atau anak minum air susunya susu yang bukan ibu, siapa? Ya terserahlah. Air susu kambing. Ada orang punya anak kecil lahir gitu ya, punya bayi, tapi dia juga punya kambing-kambing perahan. Dia pilih kambing yang bagus, yang sehat, khusus untuk meminumi anaknya, bayinya. Ya hari-harinya itu gitu loh, minumnya itu. Ada juga anak yang lain, orang lain minum dari air kambing itu, satu kambing untuk beberapa anak yang berbeda ibu. Ini tiga, kemudian anak-anak ini menjadi saudara sesusuan enggak? Bukan. Anak ini bukan menjadi saudara sesusuan. Fulan dengan fulanah saudara sesusuan, haram untuk menikah. Loh kenapa? Minum dari satu susu air apa kambing misal. Enggak, itu bukan susu manusia, tidak berpengaruh menjadikan mahram. walaupun kambingnya satu, ya tidak. Atau mungkin sapi atau mungkin onta, tidak, ya. Tidak menjadikan mahram. Jadi syaratnya harus air susu ibu, susu manusia. Kemudian syarat yang kedua terkait dengan adadur rodo'at, jumlah susuan. Jumlah susuan. Ini yang nanti akan kita bahas dalam hadis berikutnya. Berdasarkan pendapat yang rajih, paling sedikitnya 5 kali susuan itu yang berpengaruh. Nah. Dan pembahasan lebih rinci insyaallah menyusul. Kemudian yang syarat ketiga terkait dengan waktu susuan, waktu menyusu. Ya. Susuan yang berpengaruh terhadap mahram, menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama adalah apabila menyusu di waktu atau usia menyusu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 233, yaitu haulain 2 tahun. Itu pendapat jumhur ulama. Kalau menyusunya di waktu 2 tahun itu, maksudnya usianya, itu berpengaruh. Itu menurut jumhur ulama. Bagaimana kalau ada anak sudah besar, sudah umur 10 tahun atau mungkin 15 tahun. Bagaimana agar anak itu bisa jadi mahram, karena itu anak asuh, hidup di tengah-tengah keluarga, ya di situ ada ibu, di situ juga ada anak-anaknya bapak ibu. Anak yang diasuh itu perempuan, punya anak laki-laki, punya bapak, ya kan? Bagaimana agar bisa jadi mahram? Nah, dari air susu ibunya diminumkan, apa air susu istrinya diminumkan, atau mungkin bibinya atau siapa untuk menyusuinya, maksudnya untuk diminum air susu itu, apakah itu berpengaruh terhadap mahram atau tidak? Nah, ini nanti ada pembahasan di hadis yang ke-1159. Insyaallah pembahasan lebih rinci terkait dengan syarat-syarat pengharuman dengan susuan menyusul. Kemudian hadis ini juga memberikan faedah bahwa mafhumul hadis, yang apa pemahaman yang diambil dari hadis ini, anna radha'al kathir yuharrim, bahwa susuan yang banyak itu mengharamkan, mengharamkan, menjadikan mahram seperti nasab. Nasab, mahramnya nasab. Itu yang banyak. Adapun sekali dua kali hisapan itu tidak menjadikan mahram. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dan perlu kita perhatikan ketika kita menyusukan anak kepada orang lain yang bukan ibunya, itu jangan dilupakan, diinget-inget ya. Jangan lupa, itu berpengaruh terhadap mahram, terhadap ibu yang menyusui, anak-anaknya ibu itu, dan yang lainnya, sama seperti nasab. Ya, kalau sampai nanti lupa di belakang hari, bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.